Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih hadis kelanjutan dari hadis yang ke-33. Keutamaan sifat afaf. Sifat menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, dan juga keutamaan sifat sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Wa man yasta'fif yu'afahu Allah." Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk bisa bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah seorang pun diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas melainkan pemberian berupa kesabaran. Ini pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran. Ini merupakan pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mencakup beberapa jumlah, beberapa kalimat, empat jumlah ya. Yang pertama, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, baik dengan lisanul hal maupun lisanul maqal, tidak meminta-minta lisanul hal, keadaan tubuhnya tidak menunjukkan ingin, demikian juga lisanul maqal, ucapannya tidak mengucapkan meminta, menahan diri, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan menjaga kehormatan dirinya, akan menjaga kehormatan orang tersebut. Kemudian jumlah yang kedua, wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. akan memberikan kecukupan. Kemudian yang ini sudah kita baca. Kemudian jumlah yang ketiga, waman yatasabbar yasabbirullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk bisa bersabar. Jadi yatasabbar di sini berusaha untuk bersabar dalam menghadapi berbagai problema, dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan nolong kita untuk bisa bersabar. Waqad, kita lanjutkan. Waqad wa'ada Allahu as-sabirin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar di dalam kitabnya Al-Quran, dan juga wa'ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, umuran aliyah, umuran aliyatan jalilatan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Sebagaimana dalam hadis ini jumlah yang keempat atau kalimat yang keempat, an-nasabra idza a'tahu Allahul 'abda fa huwa afdalul 'ata wa awsa'uhu wa a'damahu wa a'damuhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang hamba berupa kesabaran, maka itulah seutama-utama pemberian. Itulah seluas-luasnya pemberian, itulah seagung-agungnya pemberian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya alal umur, dalam berbagai perkara. Wa'adahum bil i'anah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka al i'anah, pertolongan, fi kulli umurihim, pada segala perkaranya. Segala perkara yang dihadapinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan. Ini kepada siapa? Kepada orang yang bersabar, kepada orang yang berusaha bersabar. Allah akan mendatangkan pertolongan kepadanya dalam berbagai perkaranya. Ini kita harus meyakininya dan sabar, terus bersabar. Mungkin belum kita rasakan sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Terus bersabar. Wa annahu ma'ahum bil inayati wat tawfiqi wat tasdid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, bersama orang-orang yang bersabar, as-sabirin, bil inayah, dalam memberikan pertolongan, wa taufiq, dalam memberikan taufiq, wa tasjid, dan juga memberikan kelurusan, lurus dalam agama ini, benar dalam agama ini. Wa annahu yuhibbuhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, orang-orang yang bersabar. Banyak ayat disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Wa yusabbitu qulubahum wa aqdamahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hati-hati mereka di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqdamahum, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki mereka. Wa yulqi 'alaihimus sakinah wat tumaninah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kepada mereka rasa tenang, ketenangan, tumaninah, melemparkan kepada hati-hati mereka ketenangan, tumaninah, tenang dalam berbagai perkara. Wa yusahhilu lahumut ta'at. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi mereka ketaatan-ketaatan. Ketaatan ini tidak mudah bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu akan berat. Namun bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan itu akan mudah. Salat subuh tidak ada yang bisa melakukan secara berjamaah di masjid kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul jujur keimanannya. Orang-orang yang munafik tidak bisa salat subuh berjamaah. Wa yusahhilu lahumut ta'at, dan dimudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi mereka ketaatan-ketaatan. Wa yahfadhuhum minal mukhalafat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari penyimpangan. Ini yang kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita dari penyimpangan. Karena penyimpangan itu terus datang bertubi-tubi untuk menyimpangkan kita dengan berbagai cara datang kepada kita Ahlussunnah Salafiyin dengan berbagai macam permasalahan, fitnah demi fitnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari al-mukhalafat, penyimpangan manhaj, penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Wa yatafaddalu 'alaihim bis-salawat war-rahmah wal-hidayah indal musibat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya, kepada orang yang sabar, as-sabirun, melimpahkan karunia kepada mereka, orang-orang yang bersabar, bis salawat, dengan salawat. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni keselamatan, kesejahteraan. Kalau salawat dari para malaikat, doa. Doa dari para malaikat agar diberikan keselamatan, kesejahteraan. Warahmah, dan kasih sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana laknat, laknah, ya, itu artinya dijauhkan dari rahmah, dari sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Kalau ar-rahmah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, kepada orang-orang yang bersabar, berupa ar-rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hidayah, dan petunjuk, indal musibat, ketika mendapatkan musibah. Musibah penyakit, musibah berbagai macam musibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, melimpahkan salawat, rahmah dan hidayah ketika mendapatkan musibah. Wallahu yarfa'uhum ila a'lal maqamat fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka pada kedudukan yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Sabar dalam berbagai perkaranya. Ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'adahumun nasra, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka orang-orang yang bersabar an-nasr, pertolongan. Pertolongan dari musuh-musuhnya, pertolongan dari setan-setan yang ingin menjerumuskan kita. Wa ayyassirahum lil yusra, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka kemudahan-kemudahan. Orang-orang yang bersabar akan diberikan kemudahan-kemudahan. Wa yujannibahumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari mereka orang-orang yang bersabar, menjauhkan apa? Kesulitan. Wa wa'adahum bis-sa'adati wal falahi wan najahi, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-falah, keberuntungan. An-najah, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa ayyuwaffiyahum ajrahum bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan pahala mereka, memberikan kepada mereka pahala dengan tanpa disangka-sangka, tanpa perhitungan. Ya, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wa ayyukhlifa alaihim fid dunya aktsara mimma akhadha minhum min mahbubatihim wa ahsana wa yu'awwidhuhum an wuqu'il makruhati 'iwadan 'ajilan yuqabilu ad'afa ad'afi ma waqa'a 'alaihim min karihatin wa musibatin wa huwa fi ibtida'ihi sa'bun shadidun wa fi intihai'i sa'lun hamidul 'awaqibi. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan atas mereka di dunia ini apa-apa yang diambil kebanyakan dari mereka yang dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Wa ahsan, punya kekayaan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Misalkan punya anak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Wa ya'awwidhuhum an wuqu'il makruhat iwadan 'ajilan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dari terjatuh kepada perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Mengganti dengan penggantian yang ajilan, yang langsung. Yuqabilu ad'af, yang bisa diterima dengan berlipat-lipat. Ma waqa'a 'alaihim min karihatin wa musibatin, daripada atau dari apa yang menimpanya berupa kariha, sesuatu yang tidak disukai, dan musibah. Jadi misalkan terkena musibah sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ganti yang lebih berlipat-lipat. Karena kesabarannya tadi, dia bersabar, dia menerima, dia ikhlas, ridha. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang ganti yang lebih dari itu, berlipat-lipat. Mungkin yang dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah hanya sedemikian, tapi gantinya lebih banyak dari itu. Wa huwa fi ibtida'ihi sa'bun, dan sabar itu di awalnya berat, sulit, syadidun, ya, sulit dan berat. Ini kesabaran. Kesabaran itu di awalnya sulit dan berat. Wa fi intihaihi sahlun hamidul awaqib, dan di akhirnya mudah dan terpuji kesudahannya. Ini kesabaran dalam berbagai hal, ya. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takdir. Ini di awalnya memang berat, sulit. Ketika akan taklim, sulit, berat. Ketika akan mondok, berat. Ketika akan sedekah, berat. Tapi kalau sudah dijalani, di akhirnya akan mudah dan terpuji kesudahannya. Kama qila, sebagaimana disebutkan, as-sabru was-sabru mislu ismihi. Dan kesabaran itu seperti namanya. Murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Lakinna awaqibahu ahla minal asal, akan tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Kesabaran itu seperti namanya, pahit rasanya, akan tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Nah, intinya kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Dan apabila kita mendapatkan kesabaran, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Yang paling utama, karena kita bisa menguatkan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjut dengan hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang sedekah itu, atau tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Mana qasat sedaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi seorang hamba memiliki sifat pemaaf, memaafkan ada orang lain bersalah kepada kita, melukai hati kita, atau melukai tubuh kita, menyakiti kita, tubuh kita. Kemudian kita maafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf itu Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah melainkan kemuliaan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang yang tawadhu' karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini ihtawa ala fadlis sadaqah. Hadis ini mencakup keutamaan sedekah. Wal afwi, dan keutamaan memaafkan. Wat tawadhu, dan keutamaan tawadhu. Rendah hati. Tawadhu. Wa bayani samaratiha al-ajilah wal-ajilah. Dan hadis ini menjelaskan buah dari sedekah itu, buah dari memaafkan, buah dari tawadhu. Yang segera sekarang, al-ajilah wal-ajilah, maupun yang akan datang. Ini buahnya nanti akan langsung dapat, ataupun yang akan datang di dunia ini maupun di akhirat. Seorang yang bersedekah bukan berkurang, tapi justru bertambah. Seorang memaafkan bukan menjadi rendah di hadapan orang yang dia maafkan, justru mulia. Kadang ketika kita berselisih, menurut kita dia salah, kemudian kita tidak mau memaafkan. Justru padahal apabila kita memaafkan, kita menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan. Tapi setan di situ ikut bermain. Jangan kau maafkan dia. Nanti kamu menjadi rendah, direndahkan kamu nantinya. Nanti dia akan melakukan lagi. Tidak demikian. Justru memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, menambah kemuliaan. Wa anna kulla ma yatawahhamuhu al-mutawahhimu min naqsis sadaqah lil mali. Dan bahwasanya segala apa yang diragukan oleh orang-orang yang ragu, berupa ragu terhadap sadaqah, sedekah itu akan mengurangi harta. Jadi ragu. Katanya sedekah itu, kalau sedekah akan bertambah hartanya. Tidak mengurangi harta. Dia ragu. Wa munafatil afi lil izzi. Dan akan hilang kemuliaan dengan memaafkan. Wa tawadhu' lirif'ah. Dan ragu-ragu juga dengan tawadhu'. Bahwa tawadhu' itu akan mengangkat derajat, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ragu ini hum ghalitun. Orang-orang yang salah. Wa dhannun, orang-orang yang berprasangka yang tidak baik. Dhannun kadibun, prasangka yang dusta. Prasangka yang dusta. Sedekah, jangan banyak sedekah, nanti habis hartamu. Nanti uangnya habis. Nanti buat makan kamu gimana? Jangan. Nanti mau beli kebutuhan kamu gimana? Mau beli mobil enggak jadi karena buat sedekah. Silakan seperti itu. Nanti kurang. Kurang jadinya, mau beli sesuatu harusnya pas karena buat sedekah akhirnya jadi kurang. Nah, terus ditakut-takuti oleh setan agar khawatir miskin, khawatir jatuh miskin. Ini adalah persangkaan yang kadzib, yang dusta. Fastadaqatu la tunqisul mal. Maka sedekah itu tidak mengurangi harta. Li'annahu law furida annahu naqasa min jihatin faqad zada min jihatin ukhra, min jihatin ukhra. Karena seandainya memang harta itu berkurang dari satu sisi, dari nominalnya, maka sungguh harta itu bertambah dari sisi yang lain. Jadi nominalnya akan berkurang. 100 ribu disedekahkan 10 ribu akan berkurang menjadi 90 ribu. Ini berkurang dari satu sisi. Namun bertambah dari sisi yang lain. Fa'inna sadaqata tubarikul mal. Sesungguhnya sedekah itu memberikan, membuat barokah terhadap harta. Terhadap harta. Yang 90 ribu tadi akan menjadi barokah. Akan menjadi barokah. Watadfa'u anhul afat. Dan akan dijauhkan dari kerusakan. Kehilangan. Akan dijauhkan dari cepat habis. 90 ribu tadi dijauhkan dari kerusakan. Tidak kebakaran, tidak hilang, tidak cepat habis. Waktu namihi, dan akan menumbuhkan. Juga justru akan semakin banyak. Wataftahu lil musaddiq, lil mutasaddiq. Wataftahu lil mutasaddiqi min abwabir rizqi. Dan akan dibukakan bagi orang yang bersedekah tadi pintu-pintu rizki. Dibukakan pintu-pintu rizki. Wa asbabi ziyadati umuran ma taftah ma tuftahu ala ghairihi. Dan juga akan dibukakan sebab-sebab bertambahnya. Kan akan dibukakan sebab-sebab bertambahnya. Perkara-perkara yang dibukakan atas yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang lain dibukakan. Kemudahan-kemudahan yang lainnya. Seorang bersedekah, uang, punya uang 100 ribu. 10 ribu buat sedekah, tinggal 90 ribu. 90 ribunya itu barokah. Dan akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Dia mudah berhubungan dengan orang. Kemudian orang tadi, orang-orang yang menjadi teman-temannya tadi akan menginformasikan kemudahan-kemudahan rezeki. Cara berjualan yang mudah, cara berjualan yang cepat laku, dan sebagainya. Fahal yuqabilu dhalika naqsu ba'du hadhihi thamaratil jalilah. Apakah seimbang kekurangan yang tadi 10 ribu, tadi 100 ribu berkurang 10 ribu karena buat sedekah. 10 ribu. Apakah bisa seimbang dengan barokah, dengan dijauhkan dari kerusakan, dijauhkan dari kehilangan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dibukakan sebab-sebab yang lain yang bisa menambah. Apakah seimbang? Fahal yuqabilu dhalika naqs. Apakah bisa mengimbangi kekurangan itu tadi? Ba'du hadis samaratil jalilah. Sebagian buah yang nyata. Sebagian dari hasil yang nyata dari sedekah tadi. di sedekah itu akan semakin berkembang hartanya. Mungkin kita di awal berat. Ya, mungkin di awal berat. Apa iya ya? Kita punya uang 50. Kemudian kita sedekahkan 20. Misalnya ada saudaranya yang sakit di rumah sakit, kita mau jenguk, kita mau ngasih. Kalau enggak ngasih enggak enak nih. Ngasihlah 20.000. Tinggal 30.000. Ikhlas lillah. Nah, 20.000 ini digunakan oleh orang yang sakit tadi untuk makan, karena di rumah sakit mungkin penunggunya kan harus makan. Bisa menambah atau bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang yang sakit atau keluarganya. Bisa untuk transportasi pulang pergi. Lumayan bisa menambah. Jadi menghilangkan kesulitan yang diderita oleh saudaranya. Allah SWT akan mengganti yang 20.000 tadi dengan kebaikan-kebaikan, dengan barokah, dengan dibukakan rezeki-rezeki, pintu-pintu rezeki. Fastadaqatu lillah allati fi mahalliha la tunfidul mala qat'an. Maka sedekah karena Allah Subhanahu wa taala yang fi mahalliha, yang pada tempatnya, sedekah lillahi ta'ala yang pada tempatnya tidak merusak harta, tidak mengurangi harta secara qat'an, secara pasti tidak merusak, wala tunqisuhu, dan tidak mengurangi harta. Binassin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi secara nas sudah jelas nasnya, hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Hurairah, mana qasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wabil musyahadat, dan juga dengan kenyataan yang bisa kita saksikan. Seorang yang banyak sedekah bukan semakin miskin. Wat tajribat, dan uji coba. Silakan antum coba. Kalau antum mau mencoba, silakan. Antum sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin berkurang, akan semakin dimudahkan. Wa tajribatil ma'lumah, ini uji coba yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui, sudah dialami. Hadza kulluhu siwa ma sa li sahibiha indallah min at-tawabil jazil wal khairi war rif'ah. Ini semuanya selain apa yang dimiliki oleh pemiliknya, di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Jadi orang yang bersedekah tentu mendapat pahala. Ya. Al-jazil yang melimpah. Wal khair, kebaikan, war rif'ah, dan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu belum yang itu. Dari sisi hartanya saja akan bisa bertambah. Belum lagi pahala yang melimpah, kebaikan, dan ditinggikan kedudukannya. Ini adalah tentang sedekah. Maka jangan khawatir, jangan takut miskin dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Tapi harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-afu, memaafkan. Ini juga berat. Memaafkan itu berat. Ya. Orang sudah salah sama kita, kita disakiti, kita dilukai, kemudian dia minta maaf. Enak saja, misalnya gitu. Enak saja, dia minta maaf. Harusnya jangan gitu. Jangan mukul saya. Ini maaf itu berat. Wa ammal, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa ammal afu, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah kepada seorang hamba dengan sifat maafnya itu, melainkan menambah kemuliaan. Wa amal afu an jinayatil musiin bi aqwalihim wa af'alihim fala yatawahhamu minhu dzulla. Adapun memaafkan dari kesalahan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita berupa ucapan mereka, ucapannya mencela kita, ucapannya menjelekkan kita, wa af'alihim, dan perbuatannya juga jahat kepada kita, jangan diragukan lagi. Fala yatawahhamu minhu adzullah, jangan ragu memaafkan itu. Nanti kalau orang ragu, dia akan khawatir, justru akan merendahkan. Kalau memaafkan nanti akan rendah kita. Ini namanya ragu. Ini adalah keraguan. Nanti kita rendah. Kalau kita maaf, memaafkan, kalau saya maafkan dia, nanti dia lonjak sama kita. Jangan, jangan seperti itu. Maafkan. Lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal hadza ainul izzi, bahkan ini adalah inti daripada kemuliaan. Memaafkan inti daripada kemuliaan. Fa innal izza huwa rif'atu 'indallah, sesungguhnya kemuliaan itu adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda khalqihi, dan ketinggian di sisi makhluknya, tinggi kedudukannya di sisi Allah dan juga di sisi manusia, di sisi makhluk. Ini adalah al-izz, kemuliaan. Ma'al qudrah ala qahril khusumi wal a'da'i. Padahal mampu untuk mengalahkan lawan. Untuk mengalahkan lawan atau mengalahkan musuh tadi. Mampu. Tapi kita maafkan. Dia mukul duluan. Kita padahal mampu untuk membalasnya, tapi kita memaafkan. Memaafkan. Wa ma'lumun ma yahsulu lil 'afi min al khairi was sana'i 'inda al khalqi wa inqilabil aduwi sadiqan. وانقلاب الناس مع العافي وتس ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله له من جنس عمله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه. Dan diketahui apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan bagi orang yang memaafkan, itu hasilnya apa? Kebaikan. Orang yang memaafkan akan menghasilkan kebaikan. Wassana, dan juga menghasilkan pujian. Indal khalqi, di sisi makhluk. Wal wanqilabil aduwi sadiqan, dan akan berubah orang yang tadinya musuh menjadi kawan. wa inqilabin nasi ma'al afi, dan berubahnya manusia dengan sebab memaafkan. Wa nusratihim lahu bil qawli wal fi'li ala khasmihi, dan justru mereka yang tadinya menjadi musuh kita ketika kita memaafkan, maka dia menjadi menolong kita dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa mu'amalatillahi lahu min jinsi amalihi, dan akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Fa inna man 'afa, sesungguhnya siapa yang memaafkan, an 'ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, 'afallahu 'anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Wakadzalika al-mutawadhi'u lillahi wa li'ibadihi. Demikian juga orang yang tawadhu' karena Allah. Tawadhu' rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah, tawadhu' kepada Allah, wa li'ibadihi, tawadhu' kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'uhu Allahu darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya beberapa derajat. Seorang yang tawadhu' kepada Allah dan tawadhu' kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Fa inna Allaha dzakara ar-rif'ata fi qawlihi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diangkatnya derajat dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladziina utul 'ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat. Famin ajalli samaratil ilmi wal iman at-tawadhu'. Maka di antara yang paling mulianya buah dari ilmu dan iman adalah tawadhu'. Seorang memiliki ilmu, seseorang memiliki keimanan, dia akan semakin tawadhu'. Dia akan semakin tawadhu'. Tawadhu' kepada Allah, tawadhu' kepada hamba-hamba Allah. Semakin memiliki ilmu, semakin tawadhu'. Semakin beriman, semakin tawadhu' kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ini adalah buah daripada ilmu dan buah daripada iman. Dia semakin tawadhu'. Fa'innahu al-inqiyadul kamilu lilhaq. Maka sesungguhnya tawadhu' itu adalah tunduk secara sempurna kepada al-haq. Tunduk secara sempurna kepada al-haq. Itu adalah tawadhu'. Wal khudu'u li amrillahi wa rasulihi, dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Imtithalan lil amri, dan melaksanakan perintahnya. Wajtinaban lin nahyi, dan menjauhi larangannya. Ini adalah tawadhu'. Ma'at tawadu'i li'ibadillah. Bersamaan dengan tawadu' kepada hamba-hamba Allah. Tawadu' kepada hamba-hamba Allah. Wa qabdil janah lahum. Merendahkan sayap kepada mereka. Yaitu tawadu'. Qabdil janah. Yaitu tawadu'. Wa mura'atis sagir wal kabir. Menjaga atau perhatian ya, kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lebih kecil, lebih muda umurnya, perhatian. Dan juga perhatian kepada orang-orang yang sudah tua atau lebih tua umurnya. Wasyarif wal wadi', perhatian. Satu, menjaga orang-orang yang mulia dan juga orang-orang yang rendahan. Jadi perhatian, tidak ada cuek, tidak ada kecuekan, tapi akan tetapi perhatian. Bagaimana bermuamalah dengan anak-anak kecil, bermuamalah dengan orang yang lebih muda, bagaimana bermuamalah dengan orang yang lebih tua, bagaimana bermuamalah pada orang yang mulia, asy-syarif, bagaimana bermuamalah dengan orang yang rendahan, al-wadi'. Wajidu dzalika at-takabbur. Kebalikan dari tawadhu adalah at-takabbur, sombong. Apa itu sombong? Fawwa ghamtul haqqi wa ihtiqarun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, ini adalah kesombongan. Dan merendahkan manusia, ini adalah kesombongan. Bukan pakaian yang bagus, bukan sendal yang bagus. Itu kesombongan, bukan. Kita boleh berpakaian yang bagus. Kita boleh pakai sendal yang bagus. Dan itu bukan kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Dan merendahkan manusia. Kalau kita pakaian bagus, kemudian kita merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Ini sombong berarti. Kalau pakaian bagusnya tidak sombong, tapi kita merendahkan orang lain. Oh, orang lain sih pakaiannya jelek-jelek, saya sih bagus sendiri. Ini namanya merendahkan manusia. Bukan karena pakaiannya yang bagusnya yang sombong, tapi merendahkan manusianya yang sombong. Kendaraan yang bagus, ini bukan kesombongan, tapi yang merendahkan manusianya itu yang sombong. Apabila kita merendahkan orang lain, itu kesombongannya. Jadi, kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa hadhihi thalath al-madhkurat fi hadzal hadits. Tiga ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu apa? Sedekah. Yang kedua, al-afu, memaafkan. Yang ketiga, tawadhu. Ya. Sedekah, al-afu, memaafkan, dan tawadhu. Muqaddimatu sifatil muhsinin. Ini adalah merupakan muqaddimah. Pembukaan sifat-sifat orang-orang yang al-muhsinin, orang-orang yang baik. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Fahadha muhsinun fi malihi. Ini yang pertama tadi, as-sadaqah adalah orang yang muhsin dalam hartanya. Orang yang berbuat baik dalam hartanya, dia bersadaqah, mensadaqahkan sebagian hartanya. Wa dafa'a hajatal muhtajin, dan dia membantu kebutuhan orang yang membutuhkan. Wa hadha muhsinun bil afwi an jinayatil musiin. Yang kedua, orang yang memaafkan, dia muhsin dengan memaafkan. Dia orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan cara memaafkan. Jinayatil musiin, kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa hadha muhsinun ilaihim bihilmihi wa tawadhu'ihi. dia muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, kepada manusia dengan sifat hilmnya, hilm, santun, santun dan tenang, dan juga tawadhu'nya. Wa husni khuluqihi ma'an nas ajma'in, dan berbuat baik dan akhlak, berakhlak baik bersama manusia semuanya. Wa ha'ula'i qad wasi'un nasa bi akhlaqihim wa ihsanihim wa rafa'ahumullah. Mereka telah meluaskan kepada manusia dengan akhlak mereka dan ihsannya mereka. Jadi orang-orang yang berbuat ihsan ini tadi telah meluaskan kepada manusia dengan akhlaknya, akhlaknya yang baik dan juga kebaikannya, ihsannya. Wa rafa'ahumullah, dan Allah SWT mengangkat derajat mereka. Wa sara lahumul mahallul asyraf, sehingga mereka, bagi mereka tempat yang mulia, bainal ibad, di antara para hamba. Ma'ama yadakhirullahu lahum min asrab, bersamaan dengan itu Allah SWT menyimpan untuk mereka pahala. Pahala yang besar disimpan oleh Allah SWT, nanti dipetik kapan? Nanti di akhirat kelak. Wa fi qawlihi wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah. Ini merupakan tanbih. Wa ma tawadha'a, dan tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah melainkan Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Ini merupakan tanbih ala husnil qasdi wal ikhlas, tanbih untuk berniat yang baik, berniat yang ikhlas lillah fi tawadhu'ihi, dalam tawadhu'nya tersebut. Li'anna katsiran minan nas qad yudhhiru at-tawadhu' lil aghniya liyusiba min dunyahum, karena kebanyakan dari manusia kadang menampakkan tawadhu' kepada orang kaya agar ikut mendapatkan bagian dunianya, mendapatkan bagian dunia dari orang kaya tadi. Aw lirru'asa, atau tawadhu' kepada penguasa. Liyanala bisababihim matlubah, agar memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan sebab tawadhu'nya kepada mereka, pada penguasa. Wa qad yudhiru tawadhu' riya'an wa sum'atan, dan kadang juga tawadhu' dinambahkan dengan riya, ingin dilihat oleh orang. Wa sum'ah, dan ingin didengar oleh orang. Wa kullu hadhil aghrad fasidah, ini semuanya adalah tujuan yang fasidah, yang rusak. La yanfa'ul 'abda illa tawadhu' lillah, tidaklah bermanfaat bagi seorang hamba tawadhu' tadi melainkan tawadhu' karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talaban li thawabihi, dan mencari pahalanya. Wa ihsanan ilal khalqi, dan dalam rangka berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia. Fa kamalul ihsan wa ruhuhul ikhlas lillah, maka sempurna kebaikannya dan rohnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya, praktek nyatanya sempurna, berbuat baiknya, dan rohnya, niatannya ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersedekah lillah, dan juga bisa memiliki sifat pemaaf, dan juga bisa memiliki sifat tawadhu' lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.